Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampai di halaman 133. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, raddu mawaridan niza'i ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengembalikan mawaridan niza', sumber-sumber perselisihan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyatakan, summa qala ta'ala, kemudian Allah yang Maha Tinggi menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa naftihi wa nafkhi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Surat An-Nisa ayat ke-59. Maka bila kalian bertikai tentang satu perkara, maka kembalikanlah pertikaian itu kepada Allah dan Rasulnya. Bila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhirat. An-Nisa 59. Ini kelanjutan daripada ayat sebelumnya yang telah diterangkan. Wa hadza dalilun qati'un ala annahu, dan ini adalah dalil yang pasti yang menunjukkan bahwasannya yajibu, bahwasanya wajib, raddu mawari dan niza', mengembalikan segenap sumber-sumber pertikaian, fi kulli ma tanaza'a fihi an-nasu, dalam segala perkara yang orang-orang bertikai padanya, minat dini kullihi, dari perkara agama ini seluruhnya, ilallahi wa rasulih, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. La ila ahadin ghairillahi wa rasulih, tidak dikembalikan kepada seorang pun yang selain Allah dan Rasulnya. Faman ahala radda ghairahuma ala ghairihima, maka barang siapa yang menolak untuk kembali, mengembalikan pertikaian itu kepada selain, faman ahala radda, barang siapa yang memindahkan tempat kembali ala ghairihima atas selain keduanya, dia menginginkan kembali kepada selain keduanya, ahala memindahkan, ar-radda tempat kembali, ala ghairihima kepada selain keduanya, kepada selain Allah dan Rasulnya, faqad dadda amrallahi, maka sungguh dengan demikian dia menentang perintah Allah. Wa man da'a 'inda an-niza'i ila tahkimi ghairillahi wa rasulih. Dan barang siapa yang menyeru 'inda an-niza', ketika terjadi pertikaian, dia menyeru untuk menunjuk hakim, tahkim ghairillahi wa rasulih, menjadikan hakim selain Allah dan Rasulnya, faqad da'a bidawal jahiliyah, maka sungguh dengan demikian berarti dia menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah. Fala yadkhulul 'abdu fil imani. Ketika itu maka seorang hamba tidak masuk ke dalam iman. Artinya tidak lagi dianggap beriman. Ini sebagaimana sudah kita bahas ketika membahas tafsir surat An-Nisa ayat ke-65 kemarin. Dia dengan demikian tidak masuk dalam kategori iman, hatta yarudda kullama tanaza'a bihi fihi al-mutanazi'un ila Allahi wa rasuli, sehingga dia mau mengembalikan kullama tanaza'a fihi al-mutanazi'un, semua apa yang bertikai padanya orang-orang yang bertikai, mengembalikannya ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Walihada qala Allah ta'ala, oleh karena inilah Allah yang Maha Tinggi berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, bila memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa hadza mimma dzakarnahu anifan, dan ini adalah dari apa yang telah kami sebutkan baru saja, syartun yantafil masyrutu bintifai, merupakan syarat. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ini merupakan syarat yang akan yantafi al masyrut, yang akan hilang perkara yang disyaratkan dengannya itu, bintifai, dengan tidak adanya dia. Yang disyaratkan dengannya itu ialah kembali kepada apa, Allah dan Rasulnya di dalam menyelesaikan pertikaian-pertikaian. Ya. Maka kalau sikap ini tidak ada pada seseorang, tidak ada pula keimanan itu, syaratnya itu tidak ada. Fadallah, maka di sini menunjukkan ala anna man hakkama ghairallahi wa rasulih, menunjukkan kepada bahwasanya siapa yang menjadikan hakim, hakkama menjadikan hakim selain Allah dan Rasulnya, fi mawaridi muqtadhan niza', di tempat-tempat di mana di sana ada muqtadhan niza', perkara pertikaian. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dalam perkara itu, siapa yang menjadikan selain Allah dan Rasulnya sebagai hakim, selain Allah dan Rasulnya sebagai hakim di dalam perkara-perkara itu, kana kharijan min muqtadhal imani billahi wal yawmil akhir, maka berarti dia keluar dari ketentuan atau kemestian iman kepada Allah dan hari akhirat. Wa hasbuka bihadhil ayatil qasimatil asimati, dan cukuplah sebagai dalil dari keyakinan seperti ini, keyakinan bahwa siapa yang tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam pertikaian di kalangan mereka itu, berarti tidak apa, berarti dia keluar dari iman. Cukup bagimu dalil al-ayah dari dengan ayat yang disebutkan ini, yang merupakan al-qasimah al-asimah. Al-qasimah yang membuat keputusan, putusan akhir. Al-asimah juga yang memecahkan perkara ini sebagai bayanan wa syifaan, sebagai keterangan dan sekaligus sebagai syifa penawar atau obat penawar. Fa innaha qasimatan li dhuhuril mukhalifina laha, karena ayat ini adalah qasimah, memutuskan, mematahkan, li dhuhuril mukhalifina laha, mematahkan punggung-punggung orang-orang yang menyelisihi daripada ketentuan tersebut. Yani mematahkan punggung mereka, menyebabkan mereka sudah tidak bisa melawan lagi. Dengan ayat ini patahlah segala argumentasi mereka. Asimatan lil mutamassikina biha al mutamattilina lima umirat bihi, yang juga sebagai induk atau sebagai satu putusan bagi orang yang mutamassikin, bagi orang yang berpegang dengannya, yang menunaikan apa-apa yang umirat bihi, apa-apa yang diperintah dengannya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, liyahlaka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin wa inna Allaha la sami'un alim. Surat Al-Anfal ayat ke-42. Agar dengan datangnya hujjah ini, binasalah orang yang memang apa, binasa, ditakdirkan binasa, an bayyinah, dengan jelas kebinasaannya itu dalam kejelasan. Wa yahya man hayya an bayyinatin, dan hidup orang yang memang harus hidup an bayyinah, dalam kejelasan. Wa inna Allah la sami'un alim, dan sungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Orang yang binasa memang harus binasa, binasa dengan kejelasan. Jadi bukanlah binasa karena kejahilan, tetapi binasa karena bukannya tidak tahu, tapi binasa karena memang tidak mau tahu. Dia menjadi hidup dengan ilmu ini dengan kejelasan pula. Waqad ittafaqa as-salafu wal khalafu, dan telah sepakat salaf maupun khalaf, salaf generasi terdahulu, khalaf generasi belakangan, telah sepakat semuanya, ulama terdahulu maupun ulama belakangan, belakangan zamannya Ibnu Qayyim ya, bukan belakangan di zaman sekarang. Nah, 700 tahun yang lalu kalau zamannya Ibnu Qayyim. Ala anna radda ilallahi, semuanya sepakat bahwasanya mengembalikan pertikaian kepada Allah itu maknanya ialah ar-raddu ila kitabihi. Mengembalikan pertikaian itu kepada kitabnya, yaitu kepada Al-Qur'an. Waraddu ila rasuli, adapun mengembalikan pertikaian kepada rasul, huwa, yaitu arraddu ilaihi fi hayatih. Mengembalikan pertikaian itu kepada beliau ketika beliau masih hidup. Waraddu ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan mengembalikan pertikaian itu kepada sunnah beliau, kepada ajaran beliau, ba'da wafatihi, setelah wafatnya beliau. Itu mengembalikan pertikaian kepada Allah dan Rasulnya. Sa'adatu daraini fi tahkimil kitab was sunnah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ad-daraini, dua negeri. Dua negeri di situ, negeri dunia dan negeri akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fi tahkimil kitab was sunnah, tergantung pada, terletak pada menetapkan, menjadikan Alkitab was sunnah sebagai hukum, sebagai hakim. Ya. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah yang Maha Tinggi melanjutkan firman-Nya setelah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, masya Allah lengkap. Dimulai dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Sudah kita bahas ini. Ya. Kemudian masuk kepada pembahasan selanjutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Telah kita bahas ini. Kemudian sekarang, apa yang didapat oleh orang yang kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam segala pertikaian itu, apa yang didapat oleh orang yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan kembali kepada keduanya, apa yang didapat oleh orang yang demikian ini di dunia dan di akhirat? Nah, yaitu zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini yang kita bahas. Janji Allah bagi orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika bertikai dalam satu masalah. Kita bahas janji ini. Ai hadza alladhi amartukum bihi min ta'ati. Ini yang aku perintahkan kalian dengannya, yaitu mentaati aku, wa taati rasuli, dan mentaati rasulku, wa ulil amri, dan mentaati para ulama dan umara. Tentu sekali lagi bil ma'ruf, di dalam perkara yang baik. Wa radda ma tanaza'tum fihi ilayya, dan mengembalikan apa yang kalian pertikaikan padanya itu ilayya, kepadaku. Wa ila rasuli, dan dikembalikan kepada rasulku. Semua yang aku perintahkan ini adalah khairul lakum fi ma'ashikum wa ma'adikum. Semua itu adalah khairul lakum, kebaikan bagi kalian. Fi ma'ashikum, di dalam kehidupan kalian di dunia ini. Wa ma'adikum, dan di dalam kehidupan kalian di ma'ad, di tempat di mahsyar, yang dijanjikan kepada kalian di belakang hari. Wa huwa sa'adatukum fid daraini, yaitu kebahagiaan kalian, kebaikan bagi kalian di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat itu ialah kebahagiaan kalian fid daraini, di dua negeri tersebut. Di dunia, negeri dunia ini, dan negeri akhirat nanti. Fahuwa khairul lakum wa ahsanu aqibatan, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, maknanya fahuwa khairul lakum, itu semua akan menjadi kebaikan bagi kalian. Wa ahsanu ta'wila, yakni wa ahsanu aqibatan, dan lebih bagus lagi akibatnya nanti di belakang hari. Dengan kalian kembali dalam pertikaian yang terjadi di antara kalian itu kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian akan mendapatkan kebaikan di dunia, yaitu kebahagiaan, dan juga kebahagiaan yang lebih bahagia di akhirat nanti. Fadalla hadza ala anna ta'atallahi wa rasulihi wa tahkimallahi wa tahkimallah wa rasulah wa tahkimallaha wa rasulah. Maka di sini menunjukkan kepada bahwasannya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga bahwasannya menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan di kalangan kalian itu, itu semuanya sababus sa'adati, adalah sebab kebahagiaan ajilan di dunia ini, ajilan di dunia ini yang segera dalam waktu dekat, wa ajilan, dan di akhirat nanti, yaitu yang akan datang. Wa man tadabbara al-'alama, dan barang siapa yang mempelajari kehidupan di alam ini, wasyurural waqi'ata fihi, dan mempelajari, mengkaji berbagai kejahatan-kejahatan yang waqi'ah fihi, yang terjadi padanya, di dalam segala kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, alimah, orang yang pelajari demikian akan tahu, anna kulla syarrin fil alami, dia akan tahu bahwa segala kejahatan yang terjadi di alam ini, fasababuhu, sebab yang menimbulkan berbagai kejahatan ini ialah mukhalafatur rasuli, ialah karena menyelisihi tuntunan Rasul, wal khuruju an ta'atih, dan karena keluar dari ketaatan kepada Rasul. Wa kullu khairin fil alami, sebaliknya segala kebahagiaan, segala kebaikan yang terjadi di alam ini, fa innama huwa, itu semuanya terjadi bisababi ta'atir rasuli, adalah karena satu sebab, yaitu karena ketaatan kepada Rasul. Wa kadzalika syururul akhirati wa alamiha wa adzabiha, demikian pula kejelekan-kejelekan di akhirat, wa alamiha, dan berbagai beban sakit yang dirasakan di akhirat nanti, wa adzabiha, dan adzab. Innama huwa, semua itu terjadi min mujibat mukhalafatir rasuli wa muqtadayatiha, adalah sebagai akibat daripada tindakan menyelisihi tuntunan Rasul dan menyelisihi segala konsekuensi sunnah Rasul. Fa'ada syarrud dunya wal akhirati, maka dengan demikian kembalilah segala kejelekan yang ada di dunia dan segala kejelekan yang ada di akhirat, semuanya itu kembali kepada ila mukhalafatir rasuli, kembali kepada tindakan menyelisihi ketentuan Rasul, wa ma yatarattabu alaih, dan apa yang ditimbulkan atasnya. Falau annan nasa ata'ur rasulah haqqa ta'atihi, maka seandainya orang itu, manusia itu, mentaati Rasul dengan sebenar-benar ketaatan, lam yakun fil ardi syarrun qat, tidak akan ada di muka bumi kejahatan sama sekali. Wa hadza kama annahu ma'lumun fi syururil 'ammati wal masa'ibil waqi'ati fil ardi, dan yang demikian itu adalah karena sesuatu yang sudah diketahui, bahwa fi syururil 'ammati, bahwa dalam kejelekan, kejahatan-kejahatan yang meliputi seluruhnya, wal masaib al waqi'a fil ardi, dan musibah-musibah yang terjadi di muka bumi, fakadzalika huwa fis syarri wal alami wal ghammi, demikian pula dalam perkara kejelekan ataupun alam rasa sakit, wal gham, dan berbagai kesedihan, alladhi yusibul abdu fi nafsih, yang menimpa seorang hamba pada dirinya. Fa innama huwa bisababi mukhalafatir rasuli, karena semuanya itu adalah akibat daripada atau sebab yang mengakibatkan segala kesedihan dan malapetaka itu adalah karena mukhalafah, menyelisih Rasul. Malapetaka yang menimpa keumuman masyarakat atau lingkungan, ataupun malapetaka yang menimpa individu-individu orang, itu semuanya bersumber dari perbuatan menyelisihi tuntunan Rasul. Walianna ta'atahu hiyal hisnu. Karena memang ketaatan kepada Rasul itu adalah benteng. Hisn. Benteng alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Benteng yang barang siapa memasuki benteng itu, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang aman. Wal kahful ladzi man laja'a ilaihi fa huwa minan najin. Dan juga taat kepada Rasul itu adalah sebagai gua, yang barang siapa berlindung padanya, maka dia termasuk orang-orang yang selamat. Fa'ulima, maka dengan demikian diketahuilah, anna syururat dunya wal akhirati, bahwasannya segala kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat, innama huwa, semuanya itu terjadi hanyalah karena al-jahlu bima ja'a bihir rasuli sallallahu alaihi wa sallam wal khuruju anhu, adalah karena ketidaktahuan tentang apa yang diajarkan oleh Rasul dan karena keluar dari ketentuan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadza burhanun qati'un. Dan ini adalah bukti-bukti yang pasti yang menunjukkan ala annahu la najata lil abdi, yang menunjukkan kepada satu kesimpulan bahwasanya la najata lil abdi, tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba, illa bil ijtihadi, kecuali dengan berupaya sungguh-sungguh, fi ma'rifati ma ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wa sallam, dalam bersungguh-sungguh dalam mengerti tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ilman, dalam bentuk memperoleh ilmu tentangnya, wal qiyamu bihi amalan, dan setelah memperoleh ilmu, al qiyam bihi, berusaha melaksanakan sunnah itu dalam bentuk amalan, tidak ada lain resep untuk mengatasi keresahan, resep untuk mengatasi kesedihan yang menimpa kita ialah dengan kita mentaati atau kembali mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya. Demikian pula kiat mencapai kebahagiaan ialah mempelajari atau memperoleh ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan sunnah itu. Ya, kalau mungkin ada yang mengatakan, tapi mempelajari sunnah Rasul, apalagi mengamalkan di zaman ini, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, yang semuanya itu, tantangan dan godaan itu mengakibatkan penderitaan. Jawabnya ialah, semua itu cuman bayangan. Ketahuilah semua itu cuman bayangan atau halusinasi dari syaitan, bahwa mempelajari sunnah Nabi dan beramal dengan sunnah Nabi itu mengakibatkan kesengsaraan hidup, itu semua cuma bayangan. Coba, kalau tidak percaya, terjun, pelajari. Di sana kamu akan mendapati kelezatan ketika orang-orang merasa resah. Engkau merasa tenang. Ketika orang bersedih, engkau bergembira. Ketika orang dalam kebingungan, engkau tenang. Mantap langkahmu. Ya. Dan semua itu tidak bisa diceritakan kecuali dengan merasakannya sendiri. Ya. Kamalus sa'adati, kesempurnaan kebahagiaan. Wa kamalu hadhihi sa'adati bi amraini akharaini, dan kesempurnaan kebahagiaan ini, ya, jadi mempelajari ilmu sunnah dan beramal dengannya itu adalah kebahagiaan. Untuk kesempurnaan kebahagiaan ini, itu ada dua perkara yang akan menyempurnakan kebahagiaan dia. Ahaduha da'watul khalqi ilaihi. Yang pertama ialah jangan hanya mempelajari ilmu sunnah dan beramal dengannya, tetapi lengkapi dengan berdakwah kepada sunnah itu. Menyeru manusia untuk bersunnah, untuk menjalankan sunnah itu. Wasani, perkara kedua yang akan melengkapi kebahagiaan itu ialah sabruhu, sabarnya dalam berdakwah itu. Wajtihaduhu ala tilkat da'wah, dan sungguh-sungguhnya di dalam dakwah tersebut. Sabar dan sungguh-sungguh. Jadi kesungguh-sungguhannya itu disertai dengan sabar, sehingga sungguh-sungguh terus, istiqomah terus dalam kesungguh-sungguhannya. Ya. Nah, itu yang akan menjadikan kebahagiaan bagi, kesempurnaan kebahagiaan bagi orang yang menjalaninya. Ahadua fan hasaral kamalul insaniyu, maka akan terbatas maka akan tertentu kesempurnaan manusia itu ala hadhil maratibil arba'ah, di atas empat tingkatan amalan. Hanya pada empat tingkatan amalan ini kebahagiaan, kesempurnaan kebahagiaan manusia, yaitu ahaduha, yang pertama, al-ilmu bima ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dan berilmu, berilmu dengan apa yang Rasul telah datang dengannya, yaitu memperoleh ilmu sunnah. Nah, di sana akan kita dapati lezatnya ilmu dengan mempelajari ilmu sunnah. Oh, baru kita tahu betapa lezatnya, manisnya ilmu. Wasaniyatu, yang kedua, lebih lezat lagi dan lebih manis lagi dari yang pertama, yaitu al-amalu bih, beramal dengan sunnah itu akan lebih manis dan lezat. orang beramal dengan sunnah itu akan merasakan, baru akan merasakan manisnya dan lezatnya bila disertai dengan keyakinan, dengan tasdik, membenarkan sunnah itu, bahwa sunnah itu pasti adalah kebenaran. Ya, ketika orang beramal dengan sunnah itu dalam keadaan penuh tasdik, penuh pembenaran, meyakinkan sunnah itu, maka dia akan merasakan betapa nikmatnya hidup beramal dengan sunnah. Ya. Wasalisatu. Yang ketiga, orang akan dihibur dengan nikmatnya sunnah, ilmu sunnah, dan amal dengan ilmu sunnah itu ialah batuhu finnasi, menebarkan ilmu itu di kalangan manusia. Siapa? Amir, ada apa? Lah enggak izin. Enggak izin. Allah yahdi. Enggak izin sama yang punya. Allah yahdi. Awas, jangan kamu akhlak dengan akhlak maling gitu, main pake aja. Yang ketiga, akan terhibur dengan kebahagiaan, yaitu ketika dia berdakwah menebarkan ilmu itu di kalangan manusia. Batuhu finnas wa da'watuhum ilaih, dan mendakwai mereka, menyeru mereka kepada ilmu itu, akan terhibur dengan itu, barokahnya akan semakin luas. Ya, barokah daripada ilmu tersebut ketika disebarkan di kalangan manusia. Warabi'atu, yang keempat, sabratun, sabruhu, bukan sabratun, taknya itu salah cetak, sabruhu wa jihaduhu fi adaihi wa tanfidhihi, sabarnya dia dan kesungguh-sungguhannya dia di dalam menunaikan ilmu itu dan beramal dengannya. Wa tanfidhuhu, dan sabar dan sungguh-sungguhnya dia dalam menerapkan segala perjuangan tersebut. Ya, empat ini yang menyempurnakan manusia. Apa dalilnya Ibnu Qayyim bahwa kalau orang itu telah mencapai empat perkara ini berarti telah sempurna? Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surat apa itu? Ada yang tahu? Siapa yang lebih baik omongannya, perbuatannya, dari orang-orang yang berdakwah ke jalan manusia, berdakwah ke jalan Allah, mendakwai manusia, berdakwah, mendakwai mereka kepada jalan Allah, wa amila salihan, dan beramal saleh, wa qala, dan menyatakan innani minal muslimin, sungguhnya aku termasuk dari kalangan muslimin. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa yang paling baik dari manusia ialah yang berdakwah ke jalan Allah. Wa man tatalla'at himmatuhu ila ma'rifati ma kana 'alaihi as-sahabatu radhiyallahu anhum, dan barang siapa himmatuhu, kemauannya, tatalla'at, ingin mengetahui atau ingin mendapatkan ma'rifah, pengetahuan tentang makana alaihi sahabatu, kehidupan sahabat Nabi terdahulu radhiyallahu anhum, wa arada ittiba'ahum, dan berkeinginan untuk mengikuti mereka, para sahabat itu. Fahadihi tariqatuhum haqqa, maka orang yang ingin tahu kehidupan sahabat itu ialah seperti jalan mereka yang demikian ini, yang berikut ini. Ibnu Qayyim membawakan bait-bait syair beliau. Fa in syi'ta waslal qaumi fasluk tariqahum, faqad wadahat lissalikina ayanan. Bila engkau ingin waslal qaumi, bila engkau ingin sampai kepada apa yang kaum itu telah sampai padanya, bila engkau mencapai apa yang telah dicapai oleh kaum itu, siapa dalam hal ini? Sahabat. Bila engkau ingin mencapai apa yang telah dicapai oleh para sahabat itu, fasluk tariqahum, maka tempuhlah jalan mereka, para sahabat itu. Faqad wadahat lis-salikina ayanan, sungguh telah jelas bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan itu dengan nyata kejelasannya. Itu adalah jalan untuk mengerti tentang keadaan para sahabat, untuk mencapai kemuliaan seperti apa yang telah dicapai oleh para sahabat, yaitu menempuh jalan mereka di dalam menjalankan sunnah Nabi. Segala teori, segala janji, teori yang ada di dalam Al-Quran wa Sunnah, janji-janji yang ada di dalam Al-Quran wa Sunnah, itu sudah terlihat dan tampak pada kehidupan para sahabat Nabi. Janji kemenangan, janji kebahagiaan, teori-teori mencapai kebahagiaan hidup, semua ada pada mereka. Maka siapa yang ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, ya tentu haruslah dia menempuh jalan mereka. Kita masuk kepada keterangan selanjutnya. Al-inhirafu anil wahyi ittiba'un lil batil. Segala bentuk inhiraf, penyimpangan dari wahyu, yang dikatakan wahyu di sini Al-Quran was sunnah, Al-Kitab was sunnah, segala penyimpangan dari wahyu ialah Kenapa terjadi penyimpangan itu? Karena ittiba'un lil batil. Karena mengikuti kebatilan. Wa qala ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah berfirman Allah yang Maha Tinggi kepada rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul in dalalta fa innama adillu ala nafsi. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Surat Saba ayat ke-50. Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katakanlah olehmu, in dalaltu, kalau aku sesat, fa inna ma adillu ala nafsi, maka sungguhnya aku sesat karena diriku sendiri. Wa in ihtadaitu, dan kalau aku mendapatkan petunjuk, fabima yuhi ilayya rabbi, adalah karena wahyu yang diwahyukan kepadaku oleh Tuhanku. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar dan amat dekat. Fahadha, kata beliau, firman ini, firman Allah ini nassun sharih, keterangan yang tegas, yang jelas. Fi anna hudar rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan bahwasanya petunjuk rasul sallallahu alaihi wasallam, innama hasala bil wahyi, petunjuk rasul itu didapati dengan wahyu. Pernyataan Allah di sini, wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi. Nah, itu. Dan apabila aku mendapatkan petunjuk, itu adalah karena wahyu yang diwahyukan kepadaku oleh Tuhanku. Jadi petunjuk rasul itu bukan dari beliau sendiri, tetapi dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Faya ajaban, kaifa yahsulul huda li ghairihi minal ara'i wal uquli al mukhtalifa wal aqwalil muttaribah. Wahai, betapa anehnya, bagaimana mungkin akan terjadi, akan didapatkannya al huda, petunjuk, li ghairihi, dari selain wahyu. Bagaimana mungkin akan didapatkan petunjuk dari selain wahyu? Yaitu dari mana? Minal ara, dari apa? Pikiran-pikiran. Wal uqul, dan akal-akal yang mukhtalifah, yang beraneka ragam. Nah, wal aqwal al-muttaribah, dan pendapat-pendapat yang goncang, yang apa, saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Bagaimana dari yang demikian ini bisa didapatkan petunjuk? Dari filsafat-filsafat, dari lamunan-lamunan. Ya, orang ngelamun, kadang-kadang maaf-maaf ngelamun di WC, terus dapat petunjuk, bagaimana itu? Terus kemudian ditulis menjadi cerita-cerita, khurafat-khurafat. Saya pernah tanya pada orang yang kecanduan baca cerita-cerita, apa itu, Coping Ho apa itu. Saya tanya, kenapa kok kamu begitu semangat sampai puluhan, ratusan buku dihabiskan? Wah, dia bilang karena padanya itu terdapat falsafah-falsafah. Falsafah apa? Bagaimana kalau seandainya kamu membaca Al-Quran wa Sunnah, kira-kira dapat enggak kamu di situ bimbingan-bimbingan? Wah, itu lain. Loh, lainnya apa? Kok begitu semangat kamu membaca yang lainnya? Sementara diajak untuk membaca Al-Quran wa Sunnah, kamu sudah ngeri duluan. Nah, ini namanya terjadi di otaknya itu konslet. Ya, keterjungkir balikan. Terkena penyakit jiwa. Nah, Allah musta'an. Pikiran-pikiran yang demikian dan bertentangan satu dengan yang lainnya itu dianggap sebagai apa, mutiara-mutiara hikmah. Tapi Al-Quran wa Sunnah yang wahyu dari Allah dianggap sesuatu yang mengerikan. Maka aneh sekali orang-orang itu yang lebih kagum kepada berbagai pikiran-pikiran manusia, bahkan manusia-manusia ateis, begitu semangatnya mempelajari buku-buku tentang Marxisme. Wah, luar biasa. Allah musta'an. Tebel-tebel bukunya itu, dibaca semuanya habis itu. Sampai ada yang mengaku sama saya mempelajari, membaca buku Das Kapital dalam bahasa Inggris, versi Inggris itu 17 kali. La ilaha illallah. Ya akhi, coba kamu sayangi pikiranmu yang ada itu, seandainya kamu pakai untuk mempelajari Alkitab wa Sunnah. Ya Allah, mempelajari omongan-omongan seorang ateis, seorang materialis, yang sesungguhnya pikiran-pikirannya itu sudah mati dengan matinya orangnya. Ya. Jadi begitu, manusia ini memang sangat aneh kalau sudah sesat. Padahal tidak mungkin hidayah Allah itu bisa dicapai dari selain wahyu, dari selain Alkitab wassunnah. Ha? Nah, walakin may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Akan tetapi memang siapa yang Allah sesatkan, siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan mendapati waliyam mursyida, tidak akan dia mendapati pembimbing yang membimbing dia kepada kebenaran. Orang dibikin kecenderungannya kepada selain Alkitab Sunnah, ya, ketika dia disesatkan. Nah, tetapi kalau Allah kehendaki kebaikan seseorang, maka dibikin kecenderungannya itu mencintai ilmu Alkitab wassunnah. Nah, dalilnya dari mana? Iyalah, dalilnya apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah jadikan dia faqih, ngerti tentang agama. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak dikehendaki kebaikannya, sebaliknya daripada hadis ini, siapa yang tidak dikehendaki kebaikannya, dia tidak mempunyai kecenderungan sama sekali untuk mempelajari agama. Begitu. Ya. Fa ayyu dhalalin a'dhamu min dhalali man yaz'ama? Maka kesesatan mana yang lebih besar daripada kesesatan orang yang mengaku annal hidayata la tahsulu bil wahyi, bahwa hidayah itu tidak bisa didapat dengan wahyu. Thumma yahilu fiha ala aqli fulan wa ra'i fultan. Kemudian dia pindahkan dalam perkara hidayah itu, hidayah itu ialah dengan mengikuti akal pikiran si fulan, dengan mengikuti pandangan-pandangan si fulan, si polan yang lainnya. Wa qawlu Zaid wa Amr, atau mengikuti omongan si Zaid, si Amr, si Badu, si Demo, dan sebagainya. Falaqad azumat ni'matullahi ala 'abdin, maka sungguh amat besar nikmat Allah atas seorang hamba, afahu min hadhil baliyatil udma wal musibatil kubra. Sungguh sangat besar nikmat Allah atas seorang hamba bila afahu, Allah selamatkan dia dari al-baliyah al-udhma, malapetaka yang besar, wal musibah al-kubra, musibah yang besar ini. Bila Allah selamatkan seorang dari malapetaka yang besar dan musibah yang besar ini. Apa malapetaka yang besar dan musibah yang besar? Ketika orang lebih mempercayai selain wahyu di dalam mencari petunjuk Allah. Orang lebih mempercayai selain Alkitab wa Sunnah di dalam mencari kebenaran. Ini musibah besar. Dia akan mengarungi samudra kebingungan terus menerus sampai mampus. Karena di sana sudah tidak ada lagi secercah cahaya pun dari petunjuk. Nah, itu musibah besar. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan su'il khatimah, penuh keraguan, penuh kebingungan tentang kebenaran, masuk ke alam barzakh dalam kegelapan, dan menghadapi berbagai malapetaka adab, masuk lagi ke alam mahsyar lebih gelap lagi. Ini namanya al-baliyah al-udhma wal-musibah al-kubra. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari malapetaka ini dan kemudian diberi peluang oleh Allah untuk merasakan lezat dan manisnya ilmu kitabus sunnah, maka sungguh ini adalah keberuntungan yang besar dan kenikmatan yang luar biasa besar. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala. Kemudian kita baca keterangan tentang Surat Al-A'raf ayat 1-3. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim Sad, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Alif Lam Mim Sad. Kitab ini diturunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fala yakun fi sadrika haraj harajun minhu, maka janganlah ada di dalam hatimu, di dalam dadamu itu ada ganjalan tentangnya. Litunzira bihi, agar engkau memberi peringatan kepada manusia. Wa dzikra, dan agar engkau memberi peringatan. Lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, dan jangan kamu mengikuti apa-apa yang selain itu, apa-apa yang selain dia sebagai aulia, sebagai kekasih-kekasih. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit apa yang kalian ingat. Kata Ibnu Qayyim, fa'amara subhanahu, maka di ayat ini Allah memerintahkan, Allah yang Maha Suci memerintahkan, bittiba'i ma unzila ala rasulihi, untuk kita mengikuti apa yang diturunkan kepada rasulnya. Wanaha, dan Allah melarang, an ittiba'i ghairih, untuk mengikuti selainnya. Fama huwa illa tiba'ul munazzal, maka tidak ada lain, itu adalah perintah, itu adalah ittiba'ul munazzal, mengikuti apa yang diturunkan. Au ittiba' awliya amin duni, atau mengikuti kekasih-kekasih dari selain dia. Ittiba' ada dua. Semangat mengikuti itu ada dua. Pertama, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu mengikuti wahyu Allah, mengikuti Alkitab wa Sunnah. Yang kedua adalah mengikuti selain Allah. Fa innahu lam yaj'al bainahuma wasithah, maka sesungguhnya tidaklah Allah jadikan di antara kedua bentuk mengikuti itu, kedua bentuk ittiba itu, wasithah, perantara. Sehingga apa? Fa kullu man la yattabi'ul wahya, maka semua yang tidak mengikuti wahyu, semua yang tidak mengikuti Alkitab wa Sunnah, fa innama ittaba'al batila, maka berarti dia mengikuti batil, sesuatu yang batil. Wattaba'a awliya'a min dunillah, dan berarti pula dia mengikuti kekasih-kekasih yang selain Allah. Alhamdulillah. Wa hadza bihamdillah zahirun la khafa'a bihi, dan yang demikian ini jelas, tidak ada sesuatu yang tersembunyi padanya. Tidak ada yang ketiga, campuran antara mengikuti Alkitab was sunnah dan mengikuti yang selain keduanya, enggak ada. Kita lanjutkan ke halaman 144. Iya. Loncat ke halaman 144. Halul khillati dhalimati yaumal qiyamah. Bagaimana keadaan al-khillah, persahabatan, kasih sayang, kesetia kawanan, itu semua khillah. Yang zalimah, yang zalim. Bagaimana keadaannya nanti di hari kiamat? Orang-orang yang bersahabat, bersetia kawan dalam kedzaliman, dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan itu, bagaimana nasibnya di hari kiamat? Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Surat Al-Furqan ayat ke 27 sampai 29. Pada hari itu, hari kiamat, ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, menggigit jari jemari mereka, menunjukkan sikap penyesalan yang dalam. Yaqul, mereka mengatakan, wahai, kenapa aku tidak menempuh, tidak mengambil jalan Rasul itu. Ya wailata, wahai celaka diriku, seandainya lah aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai sahabat. Sungguh sahabatku itu atau persahabatanku dengannya telah menyesatkan aku dari jalan, dari peringatan Allah. Setelah datang kepadaku peringatan itu, dan syaitan itu memang mengajak kepada kehinaan bagi manusia. Surat Al-Furqan ayat ke 27 sampai 29. Jadi diberitakan betapa orang-orang yang celaka itu menyesali kenapa menjadikan sahabatnya itu orang-orang yang sesat. Fakullu man ittakhadha khalilan ghairar rasuli, maka semua orang, kata Ibnu Qayyim, semua orang yang menjadikan selain Rasul sebagai khalil, kekasih. Khalil itu lebih tinggi, lebih tebal kecintaannya daripada Habib. Habib kekasih, khalil di atas kekasih lagi, lebih mendalam cintanya kalau khalil itu. Karena itu Muhammad itu adalah Khalilullah, lebih tinggi daripada kedudukan sebagai Habibullah. Ya. Naam. Barang siapa yang menjadikan selain Rasul sebagai Khalil, kekasih yang sangat dicintai, yatruku li aqwalihi wa araihi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menjadikan selain Rasul sebagai Khalil, akhirnya meninggalkan ma jaa bihi Rasul, meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul, segala apa yang dibawa oleh Rasul ditinggalkan demi mengikuti aqwalihi wa araihi, demi mengikuti pendapat-pendapat dan omongan-omongan selain Rasul itu. Ya. Dia meninggalkan sunnah Nabi demi mengikuti aqwal wa ara, omongan-omongan dan pandangan-pandangan selain Rasul itu. Ya. Fa innahu qailun hadhil maqalata la mahalata. Maka siapa yang bertindak seperti itu, meninggalkan sunnah Rasul hanya karena mengikuti pendapat-pendapat dan omongan-omongan selain sunnah Rasul, maka dia nanti di hari kiamat qailu hadhil maqalah, dia adalah orang yang akan mengucapkan omongan ini. La mahalata, tidak ragu-ragu lagi mengucapkan perkataan yang disebutkan dalam surat Al-Furqan 27-29 ini, yaitu apa? Ya laitani, laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani anidh dhikri ba'da idh ja'ani. Hah? Begitu. Ini meliputi apa? Meliputi para muta'assibin dengan madhab-madhab, ta'assub dengan madhab-madhab fiqh, ya, sampai demi ta'assubnya dengan madhab-madhab fiqh itu, ketika ditunjukkan kepadanya hadis Nabi yang sahih yang bertentangan dengan madhab fiqhnya, dia meninggalkan hadis sahih itu. Juga orang-orang yang ta'assub dengan madhab-madhab harokah, ha? Pergerakan-pergerakan yang meninggalkan sunnah Nabi, karena ketika didapati sunnah Nabi itu bertentangan dengan pandangan-pandangan harokah kelompoknya, ya. Nah, juga orang-orang yang ta'assub sangat mengidolakan tokoh-tokoh yang mereka jadikan khalil selain Rasulullah, baik dalam filsafat-filsafat ataupun dalam tokoh-tokoh yang lainnya, yang dia idolakan dan dia cintai, jadikan khalil baginya, akhirnya meninggalkan tuntunan Rasul ketika didapati tuntunan itu bertentangan dengan idolanya. Ya. Ha, mereka semua itu yang akan nanti mengatakan penyesalannya di hari kiamat, seperti yang diberitakan oleh Allah di surat Al-Furqan ayat ke-27-29 ini. Ha? Walihada, oleh karena inilah, hadal khalilu kanna anhu bismi fulan. Oleh karena itu, al-khalil tersebut dia diberi gelaran dengan nama si fulan. Idzan likulli muttabi'in awliya'un min dunillahi ha awliya'un awliya'u fulan wa fulan. Sehingga setiap pengikut muttabi'u awliya min dunillah, pengikut para wali-wali selain Allah, para kekasih selain Allah, ya, dia akan mengikuti si fulan dan si fulan. Mereka diberi gelar dengan nama si fulan dan si fulan. Diberi gelar dengan gelaran Jahmi, yaitu pengikut Jahm bin Safwan. Ha? Diberi gelar apa itu? Diberi gelar Madza Asy'ari ketika dia mengikuti pikiran-pikiran Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum taubat. Diberi gelar Maturidi ketika dia mengikuti pikiran-pikiran Abul Hasan Al-Maturidi. Ya. Diberi gelar dengan gelar-gelar sesuai dengan tokoh-tokoh yang dia idolakan. Ya. Selain Allah dan Rasulnya. Fahada halul khalilina al-mutakhallina ala khilafi ta'atir rasuli. Demikianlah keadaan al-khalilin, orang-orang yang menjadikan khalil, al-mutakhallina ala khilafi ta'atir rasul, yang mereka menjadikan khalil dengan menyelisih ketaatan kepada Rasul. Ma'alu tilkal khillah ilal adawa wal la'na. Kembalinya akhir daripada persahabatan itu adalah apa? Adalah al adawa, permusuhan, wal la'na dan kutukan. Bagaimana? Kita lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Kama qala ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau, orang-orang yang bersahabat pada hari kiamat itu, ba'dhum li ba'dhin, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, aduun, menjadi musuh. Padahal di dunia sahabat karib. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa persahabatannya abadi di dunia sampai di akhirat, ketika persahabatan itu di atas dasar takwa. Ha? Wal 'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari khullah yang membawa kita untuk menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ha? Waqad dzakara ta'ala hal ha'ula'il atba'i, dan sungguh Allah ta'ala telah menyebutkan keadaan para pengikut, pengikut pimpinan yang sesat, wa hala manittaba'uhum, fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Dan juga Allah terangkan tentang orang-orang yang mengikuti mereka itu fi ghairi mawdhi'in min kitabih, di banyak ayat dari kitab Allah. Allah terangkan hala haula'il atba. Allah terangkan tentang keadaan orang-orang yang diikuti itu dan orang-orang yang mengikuti mereka. Antara lain di surat Al-Ahzab ayat ke-66 sampai 68. Allah berfirman, "Yauma taqallaba wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini min al-'adzabi wal'anhum la'nan kabira." Na'udzubillah. Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Pada hari itu, hari kiamat, taqallaba wujuhuhum fin nari. Tuqallaba. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari. Pada hari itu dibalikkan wajah-wajah mereka di neraka, yakni dilemparkan ke neraka dalam keadaan nyungsep pada wajahnya. Yaqulun, mereka mengatakan ketika dilemparkan ke neraka itu, "Ya laitana, wahai, kenapa kita dulunya, seandainya kita ini ata'na Allah wa ata'na rasulah, seandainya dulu kita mentaati Allah dan Rasulnya." Waqalu, kemudian mereka mengatakan, "Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, kami dulunya mentaati pimpinan-pimpinan kami dan pembesar-pembesar kami. Fadalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari jalan ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim du'faini minal adabi, berilah pimpinan-pimpinan kami yang menyesatkan kami itu dua kali lipat dari adab. Wal'anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar." Begitu nasibnya orang-orang yang membebek di dalam beragama, yang kemudian sesat karena ikut-ikutan itu tadi, disesatkan oleh pimpinan-pimpinan yang sesat. Maka sampai di akhirat saling kutuk mengutuk satu dengan yang lainnya. Tamannal qaumu ta'atallahi wa rasulah hina la yanfa'hum dhalik. Coba kamu lihat, tamannal qaum, kaum yang masuk neraka itu berangan-angan seandainya mereka itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi angan-angan mereka itu hina la yanfa'hum dhalik, ketika tidak bermanfaat angan-angan itu bagi mereka. Wa'tadaru, mereka mengemukakan alasan kenapa mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Alasannya ialah bi'annahum ata'u kubara'ahum wa ru'asa'ahum, karena mereka mentaati pembesar-pembesar mereka dan pimpinan-pimpinan mereka. Wa'tarafu, dan mereka pun mengaku bi'annahum la udra lahum fi dzalik, bahwa sungguhnya tidak ada alasan bagi mereka di dalam, yakni alasan mereka yang seperti itu tidak bisa diterima. Itu mereka sudah mengakui. Wa annahum ata'u sadati wal kubara wa asaw ar-rasula, dan mereka mengaku bahwa mereka mentaati para pimpinan-pimpinan dan pembesar-pembesar itu. Wa asaw ar-rasula, dan mereka mendurhakai rasul. Wa alat tilka ta'atu wal mu'alatu ila qaulihim, dan berakhirlah ketaatan dan kecintaan kepada pimpinan-pimpinan penyesat itu, berakhirlah kepada omongan mereka yang pengikut-pengikut ini. Rabbana atihim dhi'faini minal adhabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berilah kepada mereka, para pimpinan-pimpinan itu, berlipat ganda azab, dua kali lipat azab, dan kutuklah mereka dengan sebesar-besar kutukan. Wa fi ba'di hadha ibratun lil aqili wa mau'idhatun syafiyatun wa billahi taufik. Dan di pada berita ini, di sebagian berita ini ada ibrah, ada pelajaran lil aqil, bagi orang yang berakal. Wa mau'idhah syafiyah, dan ada nasihat yang mencukupi. Wabillahi taufiq. Selanjutnya, wa qala ta'ala, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang iftara, membikin kepalsuan, 'ala Allahi, atas nama Allah, kadziban, dengan dusta. Aw kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustai ayat-ayatnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitabi, dan mereka itu akan mencapai mereka nasibuhum minal kitab, ketentuan nasib mereka dari kitab. Hatta idza ja'athum rusuluna, sehingga ketika datang kepada mereka rasul-rasul kami, yaitu para malaikat maut, yatawaffawnahum, untuk mematikan mereka, untuk mencabut ruh mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, para malaikat itu menyatakan kepada mereka yang su'il khatimah ini, mana itu mana sesembahan yang kamu seru selain Allah itu? Qalu, mereka menjawab, dallu anna wa syahidu ala dallu anna, sungguh segala sesembahan-sesembahan selain Allah itu telah menyesatkan kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka mempersaksikan atas diri-diri mereka sendiri bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Qala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari, maka dinyatakan oleh Allah, udkhulu, masuklah kalian pada umat-umat yang telah lalu sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia, masuklah semua kalian ke neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, setiap masuk satu rombongan umat ke neraka itu, la'anat ukhtaha, umat yang sudah masuk duluan mengutuk umat yang baru datang ini tadi. Hatta idza daraku fiha jami'an, sehingga ketika semuanya sudah masuk ke neraka itu, qalat ukhrahum liulahum, berkatalah orang yang terakhir kepada orang yang mendahului mereka masuk neraka, rabbana haula'i adalluna, wahai Tuhan kami, mereka yang kami ikuti ini sungguh telah menyesatkan kami. Fatihim adzaban dhi'fan minan nar, maka berikanlah kepada mereka azab berlipat ganda dari api neraka. Qala, maka Allah menyatakan, likulli dhi'fin, likullin dhi'fun, walakin la ta'lamun, setiap orang akan mendapatkan lipat ganda azab, akan tetapi memang kalian tidak tahu. Wa qalat ulahum li ukhrahum, berkata orang-orang yang terdahulu kepada orang-orang yang belakangan, yaitu para orang-orang yang diikuti salafuhum taleh, pendahulu mereka yang sesat, ya, berkata salafuhum taleh kepada khalafuhumul jahil, berkata kepada pengikut-pengikutnya, famakana lakum alaina min fadlin, kamu tidak lebih dari kami dalam hal kesesatan ini. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, silakan kamu rasakan azab Allah ini dengan akibat daripada apa yang kamu lakukan. Saling melaknat antara salafuhum dan khalafuhum. Salafuhum taleh kalau di zaman sekarang ini ialah para filosof-filosof Yunan, Socrates, Aristoteles, Plato dan sejenisnya, ini salafuhum. Kemudian datanglah khalafuhum, al-juhal ini, yang kemudian membawa apa itu Marxisme yang dibangun oleh Karl Marx, yang kemudian membawa berbagai pemahaman-pemahaman batil yang mengikuti mereka. Ini semuanya di neraka nanti ketemu dan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Walayyadu billah. Surat Al-A'raf ayat ke-37 sampai 39. Falyatadabbaril aqilu hadhil ayat, maka hendaknya orang yang berakal mengambil pelajaran dengan ayat-ayat ini, wa mashtamalat alaihi minal ibar, dan mengambil pelajaran dengan apa yang dikandungi daripada keterangan-keterangan pelajaran yang ada itu. Hiya dzikrus sinfaini al-mubtilaini, disebutkannya dua golongan yang batil, ahlul batil. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-21, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang iftara ala Allahi kadziban, membikin kepalsuan atas nama Allah dengan dusta. Atau golongan kedua, كَذَّبَ بِآيَاتِهِ, mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah menyatakan, innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya tidak akan berbahagia orang yang zalim. Ibnu Qayyim menerangkan, ahaduhuma, golongan pertama dari ahlul batil, yaitu munsyi'ul batil wal fariyah, ialah pembangun kebatilan itu dan fariyah, kepalsuan itu. yakni peletak dasar pikiran batil itu tadi, penggagas, ya, penggagas kebatilan, nah, dan kepalsuan. Wawadhi'uha, dan yang meletakkan asas pola pikir atau pemahaman itu tadi. Wada'in nas ilaiha, dan orang yang mengkampanyekan pemikiran batil itu, menyeru manusia kepada pemikiran itu. Da'i dholal, yang menyeru manusia kepada kesesatan. Wasani, golongan kedua dari ahlul batil itu ialah al-mukadzibu bil haqqi, yang mendustakan kebenaran. Fal awwalu, golongan yang pertama tadi, penggagas tadi, peletak dasar pikiran-pikiran sesat tadi, aliran-aliran sesat itu, kufruhu bil iftira'i wa insya'il batil, kekafirannya ialah bil iftira', dengan membuat kepalsuan, wa insya'il batil, dan membangun kebatilan. Wathani, golongan kedua, kufruhu bijuhudil haqqi, kekafirannya ialah dengan menentang kebenaran. Wahadhani nau'ani yu'ridani likulli mubtilin, dan kedua macam golongan ini, mereka yu'ridani, kedua-duanya selalu menampakkan, likulli mubtil, segenap kebatilan. Fa inna indafa ila dhalika da'watuhu ila batilihi, akan selalu indafa, menggabungkan kepada kebatilannya itu, yaitu kepada dakwahnya, seruannya kepada kebatilannya. Wasaddun nasi anil haqqi, ya, dan dia juga selalu menghalangi manusia untuk jangan menempuh kebatilan. Istahaqqa tad'iful adab, orang-orang yang demikian ini istahaqqa, berhak untuk mendapatkan lipat ganda adab. Litadha'ufi kufrihi wa syarrih, karena berlipat gandanya kekafiran dia, dan berlipat gandanya kejahatan dia. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah yang Maha Tinggi menyatakan, alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Surat An-Nahl ayat ke-88. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, zidnahum adaban, kami akan tambah bagi mereka adab, fauqal adab, adab di atas adab, berlipat ganda adab, bimakanu yufsidun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka dulu melakukan kerusakan. Falamma kafaru wasaddu ibadahu an sabilihi, maka ketika mereka itu telah menjadi kafir dan menghalangi manusia dari, dan menghalangi hamba-hamba Allah dari jalan Allah, azabahum azabaini, Allah siksa mereka dengan dua azab, yaitu azab yang pertama, azaban bikufrihim, sebagai azab balasan terhadap kekafiran mereka. Azab yang kedua, azaban bisaddihim an sabili, sebagai azab siksaan terhadap upaya mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah. Subhanallah. Ya, demikian memang. Orang kalau sudah masuk kepada kekafiran, selalu mengajak-ngajak orang lain untuk ikut kafir dan menghalangi orang lain untuk menempuh jalan Allah. Wa haitsu yadhkurul kufra al mujarrad la yu'addidul adzab. Kadang juga Allah menyebut kufur al-mujarrad yang disebutkan secara tersendiri, la yu'addidul adab, tidak menyebutkan berbilangnya adab. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, walil kafirina adabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu adab yang pedih. Wa qawlihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah ta'ala, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, mereka itu mendapatkan nasib mereka dari apa yang tertera di dalam kitab, yakni yanaluhum ma kutiba lahum fid dunya minal hayati warrizqi wa ghairi dhalik, yaitu mereka mencapai apa yang ditentukan bagi mereka, ketentuan takdir di dunia daripada kehidupan dan rezeki dan yang lain-lainnya. Juga firman Allah, hatta idza ja'athum rusuluna, sehingga ketika datang kepada mereka rasul-rasul kami, yatawaffawnahum, memberikan mematikan mereka, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillahi, para utusan kami dari para malaikat itu, malakul maut, menanyakan kepada mereka, mana itu yang kamu seru selain Allah, qalu dallu anna, mereka menyatakan, sungguh yang kami seru selain Allah itu telah menyesatkan kami. Aina ma kuntum tuwalluna fihi wa tu'aduna fihi wa tarjunahu wa takhafunahu min dunillah, mana sesuatu yang kalian dulunya telah menjadikannya sebagai tumpahan loyalitas kalian, kecintaan kalian, dan kalian jadikan sebagai tumpuan dalam hal permusuhan kalian, dan kalian jadikan tumpuan dalam hal harapan kalian. Wa taqafunahu min dunillah, dan kalian takut sesuatu itu dari sebagai sesuatu yang kalian takuti selain Allah. Zalu wa faraqu wa batalat tilka da'wah, semua yang diseru selain Allah itu, semua yang dijadikan tumpuan dalam cinta dan benci, semua yang dijadikan tumpuan dalam loyalitas, membangun loyalitas, kesetiaan, zalu, semuanya akan gugur, hilang, wa faraqu, dan akan berpisah dengan mereka, para pengikut itu, wa batalat tilka da'wah, dan gugurlah berbagai seruan-seruan itu. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina, mereka mempersaksikan terhadap diri-diri mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar, maka Allah katakan, masuklah kalian kepada umat-umat sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia, masuk ke neraka. Kata Ibnu Qayyim, udkhulu fi jumlati hadhil umam, yakni masuklah kamu masuklah kalian ke dalam golongan umat-umat yang ahlun nar ini. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum. Setiap masuk satu umat, maka umat yang lainnya mengutuk umat yang baru masuk itu. Umat yang telah masuk duluan mengutuk umat yang baru masuk, sehingga ketika semuanya sudah berkumpul di neraka itu, berkatalah orang-orang terakhir kepada pendahulu-pendahulu mereka, kepada salaf-salaf mereka, kullu ummatin mutaakhiratin dallat bi aslafihim. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim, kullu ummatin mutaakhiratin, semua umat belakangan, yang dallat, yang sesat, bi aslafihim, dengan pendahulu-pendahulu mereka yang meninggalkan atau mewariskan ajaran-ajaran sesat itu. Berkata pendahulu-pendahulu mereka, pengikut-pengikut orang-orang belakangan ini, orang-orang belakangan ini berkata ketika ketemu dengan pendahulu-pendahulu mereka, orang-orang Marxis ketemu dengan Karl Marx di neraka, berkatalah orang-orang Marxis kepada Karl Marx itu, dengan perkataan, yaitu pernyataan, Rabbana ha'ulai adalluna fa'atuhum adaban di'fan minan nar, fa'atihim adaban di'fan minan nar. Wahai Tuhan kami, mereka itu telah menyesatkan kami, maka beri mereka adab yang berlipat ganda dari api neraka. Da'if alaihimul adab, lipat gandakanlah terhadap mereka adab, bima adalluna wasadduna an ta'ati rusulik, karena sebab mereka telah menyesatkan kami dan mereka telah menghalangi kami untuk mentaati rasul-rasulmu. Qala Allahu ta'ala, maka Allah menyatakan, likullin dhi'fun, ya, setiap semua dari kalian akan mendapatkan lipat ganda, baik minal ittiba'i wal matbu'ina, baik orang yang diikuti, baik orang yang pengikut-pengikut, maupun matbu'in, orang-orang yang diikuti, bihasbi dhalalihi wa kufri, semua akan mendapatkan lipat ganda adab sesuai dengan kesesatannya dan kekafirannya. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak tahu, kata Ibnu Qayyim, la ta'lamu kullu ta'ifatum bima fihi ukhtuha minal adabil mudha'af, tidak ada yang tahu setiap kelompok, bima fihi ukhtuha minal adab al-mudha'af, dengan apa yang kelompok lainnya mendapatkan azab yang mudha'af, yang berlipat ganda. Kelompok sesat yang satu tidak mengerti tentang azab yang berlipat ganda bagi kelompok sesat yang lainnya. Wa qalat ulahum li ukhrahum, maka berkatalah pendahulu-pendahulu mereka dalam kesesatan kepada pengikut-pengikut mereka belakangan dalam kesesatan itu, fama kana lakum alaina min fadl, tidaklah bagi kalian atas kami keutamaan. Maka kata Ibnu Qayyim, fa innakum jitum ba'dana, kalian itu datang hidup sesudah kami, sesudah generasi kami. fa arsaltu fikum fa ursilat fikum rusul fa ursilat fikum rusul, kemudian diutus di kalangan kalian para rasul-rasul, wa bayyanu lakumul haq, dan para rasul Allah itu menerangkan kepada kalian kebenaran, wa hadzarukum min dhalalina, dan para rasul-rasul Allah itu memperingatkan kalian dari kesesatan-kesesatan kalian, kesesatan-kesesatan kami. Wa nahawkum an ittiba'ina wa taqlidina, dan para rasul-rasul itu dan juga para ulama pewaris para rasul itu dan para dai-dai kepada kebenaran itu semuanya melarang kalian untuk mengikuti kami dan melarang kalian untuk membebek kepada kesesatan kami. Fa abaitum illa ittiba'ana wa taqlidana, tetapi kalian tidak mau dengan nasihat para rasul, para ulama dan para dai lal haq itu kecuali kalian hanya mengikut dan membebek kepada kami. Wa turikal haq alladhi atakum bihir rusul, dan ditinggalkanlah kebenaran yang telah datang kepada kalian dengannya para rasul itu. Faya fadlin kana lakum alaina, kalau begitu apa kelebihan kalian atas kami dalam hal kesesatan ini. Wa qad dalaltum kama dalalna, kalian telah sesat sebagaimana kami juga sesat, kata pimpinan-pimpinan itu, kata para penggagas kesesatan yang ketemu pengekornya itu di neraka jahanam ini. Wa taraktumul haqqa kama taraknahu, kalian juga meninggalkan kebenaran seperti kami meninggalkan kebenaran. Fa dalaltum antum bina, maka kalian sesat dengan sebab kami. Kama dalalna nahnu biqaumin akharin, sebagaimana kami juga sesat dengan kaum yang terdahulu. Fa ayyu fadlin kana lakum alaina, kalau begitu mana kelebihan kalian atas kami? Sama-sama sesat, sekarang sama-sama di neraka. Begitu. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, maka rasakanlah adab dengan akibat daripada perbuatan kalian. Fallahuma asfaha, fallahi ma asfaha min mau'idatin, demi Allah, maka demi Allah betapa lengkapnya dari nasihat ini. Wa ma ablaghaha min nasihatin, dan betapa tajamnya nasihat ini. Lau sadafat minal qulubi hayatan, seandainya nasihat ini berpapasan dengan hati-hati yang hidup. Fa inna hadhil ayat, karena sungguhnya ayat-ayat ini, wa amtaliha dan yang semisalnya, mimma tudzakkiru quluba sa'irina ilallah, dari ayat-ayat yang mengingatkan kita, mengingatkan hati-hati manusia yang sa'irin ilallah, yang berjalan kepada Allah. Wa amma ahlul batalah ats-tsuklah, adapun orang-orang ahli batil yang telah lumpuh dari kehidupan hatinya itu, falaisa indahum min dzalika khair, mereka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari nasihat ini. Naam. Ya, ini ada pertanyaan tapi sudah duhur.